Roma pasal 9. Todelamo tangguli Isa Almasi, wa mo palele lo banari de wa otutu ilololo wa lalaita susu karida. Todelamo kawasa loroh Allah Taala hilau hemo yakin olau de wa udila hemo himbulo. Ia melawono bomoali wa inaula anatilo Allah Taala wa mo buaya wali Isa Almasi alihu mengutatu tau-tawara lo Yahudi mwali salamati. Di mengolio tilo lawato Allah Ta'ala wali umat lio, wau pilo puali lio mengawala iyo wau Allah Ta'ala lopo patatao, lo kawasa lio ode oli mengolio. Mangundo pasali umahe pilo satu jua lo Allah Ta'ala wau mengotiong buli mengolio, wau Allah Ta'ala olo, lo ngohima hukum lo Taurat, aturangi lo umo ibadati, wau lo pasadia ma'alo barakati weo ma'o, ode oli mengolio tasoroga. Londo wali ala mengotiong buli mengolio ngohundua mengonabi, wau ti Isa Almasi, pilo tutulio mai, londo wali ali mengolio olo. Tio toi tato tanga amila wau tio Allah Ta'ala tamu si pujola turu-turusi. Amin. Dila ngamila tau talonto Israel, tau lo Israel, sababu memangi banaring hondo tau lo Israel tadi po paracaya odeli Isa Almasi, bahwa pirimani lo Allah Ta'ala dila pengala akali, dila meganapu. Wau dila ngamila talema setau alil Nabi Ibrahim, walai Nabi Ibrahim, odele lo iya lo Allah Ta'ala odele Nabi Ibrahim, tulat-tuladu tekitabi odie. Bo wali ale Ishak, tabo itu tamani tanggulala waliamu. Odita pirimani lo Allah Ta'ala. Debo lilio mao, dila ngamila wala atapi lo tutumai lo manusia tamwali mengawala Allah Ta'ala. Bo mengawala o talwali mo turuti mak janji lo Allah Ta'ala, tabo itu wali Nabi Ibrahim. Sebab janji lo Allah Ta'ala baik tak dia. Tunggu tahu nu mula wau, muli mau nak mai. Wau tahu odu enggak umai, tisara ma wala atala lai mota. Odi tu janji lo Allah Ta'ala ode oli Nabi Ibrahim. Dila buah mba uito, lebih mempatata tu oli Ribka, dilelele Ishak, tiom bulo bangus salo Yahudi. Tio lo tak puala adu lota, tu aku tu mengawala abu itu dipopil tu tulio mai, wau di polo hutu umo pioho, miambo umuleto, Allah Ta'ala malalu otango tato walota limungli dulota alihu patujulu Allah Ta'ala tatapu mewujudu dile dadasari tohutulu manusia boda dasari to ibodu Allah Ta'ala. Lo iya lo Allah Ta'ala ada oli Ribka adie. Wala atta yali-ali mamuali lebih kawasa lo ala atta muhula. Odito lo iya lo Allah Ta'ala ada oli Ribka. Ode lo walo tulat-tulade to kitabi to mimbihu wala adulota boito adie. Teya kok ketulau tau, bote Esau dila. Odito tulah datu kitabi. Walau odito, tandu ulo tau tama malo ya mai, dew Allah Ta'ala dila adili. Bapa lelek mai, uito dila pengaruh akali. Sebabu Allah Ta'ala malah potunggulai lo pirimani ode oli Nabi Musa odie. Wa umamotoli anga tau tak oko handak yau, wa wau moponu wa umamotoli ango ode tau tak oko handak yau. Odito pirimani lo Allah Ta'ala. Walau odito, putusani lo Allah Ta'ala meluota tau tak o kehendaki alio, dila dadasari to kehendaki miala usaha lo tau, bo dadasari to ponu wau toli angu Allah Ta'ala. Allah Ta'ala lo iya adale Fir'aun, olongia lo lipu lo Mesir adie. Maksudu ulo minta olemu mali olongia, alihuwa'u mopo bilohe lo kawasa'u, tode lo mo batangamu. Wau ahli tanggulu'u, popo masa huru lo nga amila manusia, tongo ilang gugu dunia. Odito lo iyalo Allah Ta'ala, odi oli olongia Fir'aun. Walau odito, Allah Ta'ala mamu ponu, wau motoli ango, tau tutu ude walo kehandaki lio, wau tio mamu potahita hila lo tau olo tutu ude walo kehandaki lio. Tantu olo tau tamamalu yamai odie, wun odito, lo ngola Allah Ta'ala dongko hemo petala lo manusia. Sebab dia lu tahu tamu wali melawani kehendaki lu Allah Ta'ala. Bopo lelek mai, manusia dila wali membutuhkan walau Allah Ta'ala. Dila pengalau akali upilo hutu, mula iya odeh tahimah hutu odie. Longolai omal hutu ola ulu wali odie. Dan mahutua ulu ngaitu ohaku mahutu ulu ngagagadaa, mealu ubiasa, monta huta ngotopinga. Odit ola walau Allah Ta'ala talapu wali lu manusia. Allah Ta'ala upatuju mupobilohi lo murukalio, wa mupatatai lo kawasali odet tau tapatuti murukalio, tama pilaposa dia leo mau mau ali binasa. Bono Allah Ta'ala sabari da ala tahangi murukalio. Tio apa tuju mau popatatai lo udah alo masa hurulio. Ode tau tak opon wa otoli angio. Tama pilaposa ya pulia mau lonto u omo omolu popo masa hurulio. Dewi teito tama ili bodelio. Dila bu amba alonto borotalo tau lo Yahudi. Bolonto borotalo bangusa bangusa weo maolo. Ode lo wulut lo tulai to kitabili Nabi Hosea odie. Allah Ta'ala tatumutumulo. Lolo ia odi. Tadila umatiu, ma ibode umatiu. Tau tadila otoli ango, ma otoli ango. Wau tetambati Allah Ta'ala hemolo ia odi. Timongoli boti dila umatiu. Tetambati beto Allah Ta'ala molo ia odi. Timongoli mongoala u. Odito tulat-tulat yaitu kita bilin Nabi Hosea. Di Nabi Hosea lolo ia tumimbihu tau lo Israel odi. Openi jumula lo ala otau lo Israel, ode lo hundua lo hungaya tobih pentadu, bongo ini tapopo salamati lo Allah Ta'ala. Sababu mangopeme dungga waktu lo Allah Ta'ala, mupode lo hukumani ode lipu lo tau lo Israel. Nabi Yesaya lalu ia olo odie. Wonu Allah Ta'ala talabala batu tu kawasa, dila lo lamango ini to lo tanto tasila lamati. Ito melalui binasa, ode lo tau lo kota lo Sodom, wau kota lo Gomora. Hari itu tura-tura dia terkitabili Nabi Yesaya. Utia patujuu, dia bangusa-bangusa uwewa tadilah pengusaha waktu memula banari totalu lo Allah Ta'ala, pilpo banari lo Allah Ta'ala, sebab uti mengolih percaya odeli Isa Al-Masih. Bo bangusa lo Israel tahe pengusaha waktu memula banari totalu lo Allah Ta'ala, walau umopona omalo hukum lo Taurat, dila ilo hasililio. Di Mongolia dila ilo hasililio, sababu bangusa lo Israel he pengusahawa, dila walo imani odeli Isa Al-Masih, wawalo huhutu li Mongolia, tunggulo di Mongolia maale te dua atobotu damango. Odelo walulo ialo Allah Ta'ala tulatuladu to kitabi odie. Oto taimao, wa umalo podutuma to kota Yerusalem, botu tua udamango. Tame te dua atobotu boito, mamodehu, wau titalo titetap percaya ode olio, dila tamole. Oditulo ialo Allah Ta'ala to kitabi.